تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, hadatsana Yazid bin Mauhib Ar-Ramli. Nama lengkapnya itu Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Mauhib. Jadi Mauhib itu nama kakek di atas. Jelas ya? Kunianya Abu Khalid. Qala hadatsana Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab al-Misri qala akhbarani Muawiyah bin Salih. Ini Muawiyah bin Salih al-Hadrami. Tapi dia tinggal di Mesir ya. Ana bi Zahiriyah Hudairi bin Quraib. Ini al-Hadrami juga dari Hims. An Jubair bin Nufair al-Hadrami. Ana bi Dar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Iya. Qala kumna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata 23 ila thuluthil lailil awwal. Kata beliau, kami sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-23 sampai selesai sepertiga malam pertama. Qala faqulna ya Rasulullah kunna nadhunnu annaka satu'tina lailatana. Maka kata Abu Dzar, kami berkata ya Rasulullah, kami menyangka bahwa engkau ini akan memberi kami satu malam penuh untuk sholat. Qala ma ahsibu tatlubuna illa amamakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Saya tidak menyangka kalian meminta kecuali apa yang sudah dilakukan itu. Tsumma qama bina lailata 27 hatta subuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, atau mungkin di sini illa amamakum. Jadi maksudnya permintaan kalian sholat satu malam penuh itu akan datang nanti di malam lain, bukan di malam ini. Ya. Kemudian Nabi pada malam ke-27 beliau sholat mengimami para sahabat hatta subuh, sampai subuh. Tsumma lam yaqum bina syai'an. Setelah itu Nabi tidak sholat lagi sama sekali. Nah, di sini sudah nampak ya riwayat ini. Cuma sholat malam 23 dan 27 akan datang nanti. Rincian di riwayat lain lagi. Lebih banyak rinciannya.